Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari kalangan mereka. Maka ia merupakan dalil yang menunjukkan tentang besarnya perkara tasyabbuh, menyerupai musuh-musuh Islam. Kemudian faedah yang keenam, bolehnya mengucapkan lafaz Allahu Akbar ketika melihat sesuatu yang menimbulkan keheranan. Kemudian faedah yang ketujuh, wajibnya menutup jalan-jalan, yaitu jalan-jalan yang bisa menjerumuskan kepada perkara yang diharamkan, kepada kesyirikan dan yang lainnya, agar manusia tidak terjatuh di dalam perkara-perkara yang dilarang, agar mereka tidak terjatuh di dalam perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang tidak disukai dan perkara-perkara yang dilarang. Dan ini merupakan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menutup, beliau sallallahu alaihi wasallam menutup jalan-jalan yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Ketika beliau berkata kepada para sahabatnya, "Qultum walladzi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa." Kalian telah mengatakan, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, 'Ija'al lana ilaha kama lahum aliha, qala innakum qaumun tajhalun.' Jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan." Dia berkata, "Sungguhnya kalian adalah orang-orang jahil." Kemudian dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan mereka, yaitu para sahabat, "Ija'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Jadikan bagi kami dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu dalam rangka menutup jalan-jalan yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Kemudian faedah yang ke-8, bahwa syirik itu akan terjadi di tengah-tengah umat ini. Jika kita melihat dunia saat ini, maka kita akan melihat kebenaran ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Latarkabunna sunana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Dan di dalam sebagian riwayat disebutkan, "Hatta law dakhalu juhra tabbin ladakhaltumuh." Hingga jika mereka memasuki lubang bab, niscaya kalian juga akan memasukinya. Maka banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak meninggalkan, banyak dari kalangan mereka yang melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Nasallallahu salama. Kita meminta keselamatan dari Allah dari hal itu. Dan Allah Ta'ala telah mengabarkan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukannya. Mereka mengaku beriman, namun mereka terjumus ke dalam kesyirikan wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Dan orang yang memperhatikan keadaan orang-orang sufi, maka ia akan melihat dengan matanya bahwa mereka mengaku melakukan ibadah kepada Allah, melaksanakan sholat dan berdoa, dan mereka mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menangis di dalam melakukan ibadah-ibadah itu. Namun kalian atau kita dapati mereka meyakini pada diri wali dan orang-orang saleh keyakinan-keyakinan yang tidak dibenarkan. Bahkan sebagian mereka takut kepada wali lebih besar daripada takut kepada Allah? Lalu apakah ada tersisa keislaman pada dirinya setelah hal ini? Dan ini merupakan sesuatu yang sesuai dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang telah lalu, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka mempersekutukannya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hazwal quzzah bil quzzah. Niscaya atau sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sedikit demi sedikit. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Hingga apabila mereka memasuki lubang dab, niscaya kalian akan memasukinya juga. Kemudian faedah yang ke-9, bolehnya bersumpah terhadap fatwa yang disampaikan. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallazi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Dan boleh seorang mufti bersumpah apabila ia mengetahui apa yang difatwakannya itu adalah kebenaran, meyakini kebenarannya, dan tidak ada hal yang berbahaya di dalam hal itu. Kemudian faedah yang ke-10, bolehnya bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah, karena adanya suatu kemaslahatan, adanya suatu kebaikan. Yaitu bolehnya bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah untuk menjelaskan suatu kebenaran atau menolak atau menepis suatu kejelekan dari umat ini. Adapun apabila tidak ada kemaslahatannya, maka janganlah seseorang bersumpah dengan nama Allah, dan maka janganlah seseorang bersumpah, dan janganlah ia bersumpah di dalam segala sesuatu yang diucapkannya. Kemudian faedah yang ke-11, bahwa umat ini akan melakukan semua yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka berhati-hatilah wahai para hamba Allah dari bertasyabbuh menyerupai musuh-musuh Allah. Berhati-hatilah engkau dari orang yang demikian sifatnya. Berhentilah seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan duduklah untuk menimba ilmu agar engkau bisa menghilangkan, agar engkau bisa menolak dan menepis kesyirikan. Sebab ilmu itu menyerupai benteng yang kokoh yang akan menolak darimu semua bentuk bencana. Semakin banyak engkau belajar dan menuntut ilmu, maka semakin bertambah keimananmu dan kepercayaanmu kepada Allah. Semakin banyak pengetahuanmu tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu merupakan benteng dan jalan atau penutup tabir yang kokoh yang akan menghalangimu dari terjerumus di dalam kesyirikan. Kemudian faedah yang ke-12, bahwa semua perkara yang orang-orang Yahudi dan Nasrani dicela karenanya, maka ia merupakan peringatan bagi kita. Dari semua perkara yang mereka terjerumus di dalamnya berupa kesyirikan, bid'ah dan maksiat, maka hal itu merupakan celaan bagi mereka, celaan bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan ia sekaligus merupakan tahdzir, peringatan bagi kita dari terjerumus di dalam perkara-perkara itu. Maka perhatikanlah faedah-faedah yang tertera di dalam hadis ini. Oleh karena itu, apabila seseorang membaca satu ayat atau satu hadis, maka hendaklah ia berhenti dan memperhatikan hadis tersebut, apa nas tersebut, apa yang dimaksud dengannya, dan siapa yang dimaksud dengan nas itu, nas hadis atau ayat, dan siapa yang tidak menemukan sesuatu, maka hendaklah ia bertanya kepada para ulama. Ia menuntut ilmu agar ia mengetahui makna-makna Al-Quran dan hadis. Sebab ilmu tentang makna hal itu merupakan keselamatan bagi seorang hamba pada hari ia berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga sebagai faktor yang mendorongnya kepada kebaikan. Adapun jika engkau tetap dalam kondisi jahil, tetap dalam kondisi bodoh, dan tidak mengetahui tentang ilmu syariat, maka terdapat bahaya bagi dirimu, wahai hamba Allah. Oleh karena itu, telah banyak di zaman-zaman terakhir ini tindakan mencari keberkahan dari keringatnya orang-orang soleh, kemudian memegang diri-diri mereka, pakaian-pakaian mereka, dan mentahnik anak-anak mereka dengan cara menganalogikan atau mengkiaskan hal itu dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tindakan ini merupakan perkara yang batil, sebab hal ini khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bagi selain beliau, dengan dalil bahwa para sahabat radhiyallahu anhum tidak melakukan hal itu kepada selain mereka, tidak di masa hidup beliau dan tidak pula setelah beliau wafat. Dan para sahabat adalah orang yang lebih antusias daripada kita untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah beliau. Oleh karena itu, berapa banyak kita melihat orang-orang yang mendatangi pohon-pohon, batu-batu yang mereka, dan mereka mengusapnya dengan mengharapkan keberkahan darinya. Maka ini adalah tindakan yang tidak boleh. Dan tidak boleh juga memegang seorang pun dari kalangan orang-orang soleh untuk mencari keberkahan dari mereka. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah, ya, pelajarilah ilmu sebagaimana mereka mempelajarinya, dan janganlah engkau melakukan kias, melakukan analogi di dalam masalah bertabarruk, dengan yaitu mengkiaskan apa yang dilakukan para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kias seperti ini adalah kias yang rusak dan batil. Mengapa demikian? Karena para sahabat radhiyallahu anhum tidaklah melakukan itu. Setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berebutan untuk mendapatkan keringatnya Abu Bakar radhiyallahu an. Semua itu hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa ia merupakan kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini mereka melakukan tabarruk dengan orang-orang saleh, para wali, mencari keberkahan dari mereka seperti para sahabat mencari keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tindakan ini merupakan dari adun ila syirik, merupakan jalan yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقال الله تعالى قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. هو مسلم. قبل الحديث باب الذبح قل إن صلاتي ونسكي. Qaulu Allah Ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qaulu Allah tabaraka wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Babu ma ja'a fi adh-dhabhi li ghayrillah. أي ما جاء في النهي، أي ما جاء من النهي في الذبح لغير الله من الآيات والأحاديث. والله سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله أن صلواته وذبحه وما يفعله في الحياة من الأعمال وما يموت عليه من الإيمان والأعمال الصالحة جميع ذلك خالصا لله دون من سواه، وأنه أول من انقاد واستسلم لطاعة الله عز وجل من هذه الأمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة والنسك، والصلاة تشمل الصلاة التي أولها التكبير وآخرها التسليم، وأيضا الدعاء يسمى صلاة، والنسك وهو الذبح، وجميع الأعمال التي في حياة العبد يتقرب بها إلى الله جل وعلا فلا بد أن تكون خالصة، ليس لأحد سوى الله فيها نصيب، بل تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وهذا دليل أن الإخلاص أمر ضروري في العبادة، وكذلك الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أمر ضروري. فمتى خلت العبادة، أي نوع من أنواع العبادة، من هذين الشرطين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله، لا تقبل العبادة. فقد يكون العبد مخلص في العمل ولكنه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل، وقد يكون العمل على عهد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس خالص لله فلا يقبل. إذن فالعبادة لابد أن تكون خالصة لله جل وعلا في عملها، متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كيفيتها وأدائها. والمراد بالصلوات، قل إن صلاتي، المراد بها الصلوات الخمس والنوافل، وكذلك الدعاء. ونسكي أي الذبح، ذبحي الذي أذبحه لله. ومحياي أي ما آتيه في حياتي من جميع الأعمال. ومماتي أي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. فلا يريد أن يكون حيا إلا وهو مخلص لله جل وعلا، ويريد أن يموت ويلقى ما أداه من الأعمال خالصا لله. والإخلاص لله عز وجل في أداء العبادة في الموت والحياة يكون توحيد الألوهية، أو يجمع في ذلك توحيد الألوهية والربوبية. قال: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أمرت بالإخلاص، أي أمرت بالإخلاص لله جل وعلا. وأول المسلمين أي هو أول من أسلم لله سبحانه وتعالى. وفي الآية فوائد، منها أن الصلاة والنسك عبادة لا تفعل إلا لله عز وجل، ومن صرف منها شيء لغير الله كان ذلك الصرف شرك، كان ذلك الصرف شرك مع الله جل وعلا. ولذلك نتعجب من حال المسلمين في هذا الزمن بعد هذه الحجج التي قامت وهذا العلم المنتشر، يعمد أناس إلى أن يذبحوا لغير الله، يذبحون للأولياء وللصالحين، يقربون أيضا للجن يذبحون لهم، وهكذا مما يفعله من لا معرفة لهم بالتوحيد. استزلهم الشيطان حتى صرفوا هذه العبادات لغير الله. ومن الفوائد أيضا أن جميع أعمال العبد الصالحة في الحياة إذا أراد بها التقرب إلى الله انقلبت عبادة، انقلبت إلى عبادة، حتى أعماله قبل إسلامه إذا حسن إسلامه تعود إلى حسنات. والدليل قول الحق تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الكفر، الشرك، المعاصي بجميع أنواعها قبل الإسلام إذا أسلم وأخلص لله واتبع النبي صلى الله عليه وسلم عادت تلك الأعمال إلى حسنات. ومن الفوائد أيضا أن العبرة بالأعمال خواتيمها، أن العبرة بالأعمال خواتيمة. فاحذر يا عبد الله أن تكون لك خاتمة حسنة، اجتهد أن تكون لك خاتمة حسنة. إياك أن تختم الأعمال بالسيء منها، وإياك أن تنظر في حال عبد كان سيء الأعمال وهو مسلم، ما تدري لعل الله جل وعلا ختم له بخير، فإياك أن تطلق عليه الحكم أبدا. وأيضا لا تطلق الحكم بالجنة لمن مات وأنت ترى منه عملا صالحا، وإنما ترجو ذلك، ترجو للمسيء في نظرك أن يغفر الله جل وعلا له وأن يختم له بالصالحات، وترجو للصالح دخول الجنة. إذا اشتغل الإنسان بالأحكام على الناس فيما يصدر منهم أشغل نفسه وعرض نفسه لغضب الله جل وعلا ومقته وسخطه. فلذلك العبد ينشغل في أعماله لعل الله جل وعلا يختم له بالصالحات. ومن الفوائد أن الإخلاص لله شرط لقبول العمل، ومعه شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكم من الآيات والأحاديث فيها من الفوائد فلا يعرفها ولا يكشفها إلا أهل العلم، بينون لك هذه الفوائد والمراد من الآيات. فاجلس يا عبد الله لأهل العلم وتعلم، لا يستهوينك الشيطان ويشغلك عن العلم، والعلم يريد صبرا، تصبر على العلم وتجلس. فإذا صبرت وجلست وأرغمت هذه النفس لأن تتعلم تذوق حلاوة العلم، فتنظر إلى الدنيا بعين البصيرة بعلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنظر إلى الآخرة بالعلم الذي تتعلمه من الكتاب والسنة. فإياك أن يستزلك الشيطان وأن تلهيك الملهيات عن العلم. اصبر مدة على مرارة العلم وعلى تعبه ونصبه تذق حلاوة العلم في دنياك وفي آخرتك، خاصة لمن أخلص. من لم يذق مر التعلم ساعة يذوق مرارة الجهل طول زمانه، من لم يذق مر التعلم ساعة يذوق مرارة الجهل طول زمانه. ودلت الآية أيضا على أن الذبح لا يصلح إلا لله فيكون عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. أي نوع من أنواع العبادة مهما كانت دقيقة في نظرك، صرفها لغير الله شرك، بل وشرك أكبر يوجب الخلود في النار. وكذلك قول الحق تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. فصلي لربك أي أدي الصلاة خالصة لله. وكذلك انحر أي اذبح، يكون الذبح لله عز وجل من أنواع الهدي والأضاحي وغير ذلك. فصلي لربك وانحر أي اجعل الصلاة والنحر لله خالص، لا تشرك فيه أحد. ولذلك قال العلماء أن الصلوات أعظم العبادات البدنية، والذبح أعظم العبادات المالية. ولذلك كانت الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام لعظمها. وفي هذه الآية: فصل لربك وانحر، يتبين لنا أمرين أو فائدتين: الأولى وجوب التقرب إلى الله بالصلاة، واجب، فصل لربك، فمن هنا أوجب عليك الله جل وعلا الصلاة. وكذلك وجوب التقرب بالذبح إلى الله دون سواه. وكذلك دل أن الذبح عبادة لله عز وجل، ودل أن صرفها لغير الله شرك أكبر. ويدل أيضا إلى ذلك، أي إلى أن الذبح لغير الله شرك، Babu man ja'a fi dhabhi li ghairillah. Bab tentang hukum menyembelih pada atau untuk selain Allah. Dan firman Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku diperintahkan untuk melakukan hal itu, dan aku adalah orang yang pertama kali tunduk atau berserah diri. Yang dimaksud dengan babu maja'a fi dhabhi li ghairillah, yaitu bab tentang larangan menyembelih untuk selain Allah, berupa ayat-ayat dan hadis-hadis. Dan Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk memberitahukan kepada orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah bahwa salatnya, bahwa salat beliau, sembelihan beliau, kemudian apa yang beliau lakukan di masa hidupnya dan apa yang terjadi ketika beliau dalam kondisi wafat dari amalan-amalan yang telah beliau lakukan, semuanya ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, bukan untuk selainnya. Dan bahwa beliau adalah orang yang pertama kali tunduk untuk mentaati Allah Ta'ala dari kalangan umat ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian salat dan an-nusuk, salat dan sembelihan. Salat mencakup salat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan ia juga meliputi doa. Sedangkan an-nusuk adalah az-zabah, menyembelih, dan semua amalan yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah haruslah ada unsur keikhlasan di dalamnya. Tidak diperuntukkan, tidak ada bagian untuk selain Allah, melainkan amalan-amalan itu ikhlas, diperuntukkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa keikhlasan itu merupakan perkara yang penting. Demikian pula ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila suatu ibadah kosong dari kedua syarat ini, syarat al-ikhlas dan al-mutaba'ah, maka amalan atau ibadah itu tidak diterima. Boleh jadi seseorang itu ikhlas di dalam ibadah yang dilakukannya, namun ibadah itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak diterima. Dan terkadang amalan atau ibadahnya sesuai dengan petunjuk Nabi namun ia tidak ikhlas, maka ibadah itu juga tidak diterima. Jadi haruslah terpenuhi kedua syarat ini. Dan yang dimaksud dengan as-salah adalah salat yang lima waktu dan juga salat-salat nafilah, salat-salat sunnah. Kemudian nusuki adalah sembelihanku. Kemudian mahyaya yaitu apa yang aku lakukan di masa hidupku, dan mamati apa yang atau kondisi yang aku meninggal di atasnya dari keimanan dan amal saleh. Kemudian ikhlas untuk Allah di dalam melaksanakan ibadah fil maut wal hayah, pada kondisi wafat dan kehidupan, terkumpul di dalamnya tauhid uluhiyah dan rububiyah. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wabidzalika umirtu, dan aku diperintahkan dengan hal itu, yaitu aku diperintahkan untuk ikhlas karena Allah, ikhlas untuk Allah, dan awalul muslimin, yaitu orang yang pertama kali tunduk atau berserah diri. Dan di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa salat dan menyembelih merupakan ibadah, dan ibadah tersebut tidaklah dilakukan kecuali untuk Allah. Maka siapa yang melakukan dan memberikan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, maka ia merupakan kesyirikan. Oleh karena itu timbul keheranan kepada atau ketika melihat kondisi kaum muslimin di zaman ini, setelah ditegakkannya hujjah-hujjah ini, setelah tersebarnya ilmu, ada sekelompok orang yang menyembelih untuk selain Allah. Mereka mempersembahkan sembelihannya untuk jin dan yang lainnya. Dari kalangan mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang tauhid, mereka telah digelincirkan syaitan sehingga mereka memberikan dan melakukan ibadah untuk selain Allah. Kemudian faedah yang kedua, semua amalan seorang hamba yang saleh di masa hidupnya, apabila ia berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka ia berubah menjadi suatu bentuk ibadah, hingga amalan-amalan yang dilakukannya sebelum Islam, apabila keislamannya baik, ya kemudian ia masuk Islam, kemudian Islamnya menjadi baik, maka amalan-amalan itu berubah menjadi kebaikan. Dan dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah atau beribadah kepada sesembahan yang lain bersama Allah, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq, wala yaznun, dan tidak pula mereka membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak pula mereka berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa azaba, dan siapa yang melakukan hal itu maka ia mendapatkan dosa, yudha'af lahul adzab yaumil qiyamah, akan dilipat gandakan siksaan bagi dirinya pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan ia akan kekal berada di dalamnya dalam keadaan dihinakan. Illa man taba wa amana wa amila saliha, kecuali orang yang bertobat, beriman dan melakukan amal saleh. Fa ulaika yubattilullah sayiatihim hasanat, maka mereka akan Allah ganti kejelekan-kejelekan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Wa kanallahu ghafurar rahima, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa yang menjadi barometer bagi amalan-amalan yang dilakukan adalah amalan-amalan yang terakhir. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah engkau agar akhir amalan yang kau lakukan itu adalah amalan yang baik, dan berhati-hatilah engkau dari mengakhiri amalan-amalanmu dengan amalan yang jelek, dan juga berhati-hatilah dari melihat seseorang yang jelek amalan-amalannya kemudian engkau memponisnya sebagai orang yang bakal masuk neraka dan yang semisalnya, dan ia adalah seorang muslim. Kau tidak tahu, barangkali Allah Ta'ala menutup akhir kehidupannya dengan kebaikan, dan juga janganlah engkau menetapkan surga kepada seseorang yang melakukan amal saleh, melainkan engkau berharap ia akan masuk surga dengan amalan solehnya itu. Apabila seseorang menyibukkan dirinya dengan menetapkan hukum-hukum dan vonis-vonis seperti ini kepada orang lain, maka ia akan menyibukkan dirinya dengan hal-hal itu dan menyebabkan dirinya mendapatkan kemurkaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, sibukkanlah dirimu dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan saleh. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menutup kehidupanmu, mengakhiri kehidupanmu dengan amalan yang baik. Kemudian faedah yang keempat, bahwa ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan syarat diterimanya amalan. Dan bersama syarat ini ada syarat yang lainnya, yaitu syartul mutaba'ah, syarat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang disimpulkan darinya faedah-faedah yang tidak ada yang mengetahuinya dan bisa menyingkapnya kecuali ahlul ilm, kecuali para ulama. Mereka lah yang menjelaskan kepadamu faedah-faedah ini. Oleh karena itu, bermajlislah engkau dengan mereka, dengan para ulama. Belajarlah, tuntutlah ilmu. Jangan sampai syaitan menjauhkanmu dari ilmu. Dan hendaklah engkau bersabar di dalam menuntut ilmu. Sesungguhnya siapa yang memaksa dirinya, siapa yang berusaha secara terus-menerus agar dirinya mempelajari ilmu, niscaya ia akan mencicipi manisnya ilmu. Dia akan melihat dunia dengan ilmu, demikian pula akhirat. Maka berhati-hatilah engkau dari tindakan syaitan menjauhkan dan menggelincirkanmu dari ilmu. Bersabarlah menuntut ilmu untuk masa tertentu. Karena sesungguhnya manisnya ilmu itu tidaklah diperoleh kecuali dengan rasa pahit di dalam menuntut ilmu itu. Sebagaimana tertera di dalam sebuah pepatah, man lam yaduk murrat ta'allum sa'ah yaduku mararat al-jahl tula haya zamanihi. Siapa yang tidak merasakan dan mencicipi pahitnya menuntut ilmu untuk suatu masa lamanya, suatu masa tertentu, maka ia akan merasakan pahitnya kejahilan sepanjang masa atau hidupnya. Dan apabila seorang telah bersabar di dalam mempelajari ilmu dan merasakan manisnya ilmu, maka ia akan mendapatkan dan merasakan hal itu di dunia dan di akhirat, khususnya bagi orang yang ikhlas di dalam menuntutnya. Dan ayat ini menunjukkan bahwa adzabah, menyembelih, merupakan suatu bentuk ibadah, dan ibadah itu tidaklah pantas diberikan kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jenis apapun dari bentuk ibadah tidak boleh diberikan dan diperuntukkan kepada selain Allah. Kemudian firman Allah Ta'ala, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, maka salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah, yaitu laksanakanlah salat dengan ikhlas karena Allah. Kemudian inhar, yaitu izbah, sembelihlah dengan nama Rabbmu, dengan mendekatkan diri kepadanya, yaitu jadikanlah salat dan sembelihan yang kau lakukan hanya untuk Allah. Janganlah engkau mempersekutukan seorang pun di dalamnya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan salat merupakan ibadah yang dilakukan tubuh yang paling agung, yang paling besar. Dan azabah, menyembelih, sesembelihan itu merupakan bentuk ibadah harta yang paling besar. Oleh karena itu, salat merupakan rukun kedua dari rukun Islam, karena agungnya rukun ini. Dan di dalam ayat ini terdapat dua faedah. Faedah yang pertama, wajibnya mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Maka dari sini Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan sholat kepadamu. Kemudian faedah yang kedua, wajibnya mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih untuknya, duna siwah, bukan kepada selainnya. Oleh karena itu ayat ini menunjukkan bahwa az-zabah, menyembelih, merupakan suatu bentuk ibadah dan memberikan dan memperuntukkan ibadah ini kepada selain Allah merupakan syirik besar. ومما يدل على أن الذبح لغير الله عز وجل حرام وشرك ما صح عند مسلم عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله اللعن من الله هو الطرد والإبعاد من رحمة الله ومن المخلوق الدعاء والسب ومن المخلوق الدعاء والسب والذبح لغير الله أي إراقة الدم متقربا به لغير الله سواء أذكر اسم الله أم لم يذكره يخبرنا علي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلعن كل من تقرب بالذبح إلى غير الله وكل من لعن والديه مباشرة أو تسببا وكل من نصر وحمى جانيا وكل من غير مراسيمه لاغتصاب الأرض يدخل في هذا اللعن يدخل في هذا اللعن ومع هذه الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع ترى من يذبح لغير الله وترى من يلعن والديه ويسبهما وترى أيضا من يؤوي المحدثين المبتدعين في الدين ما ليس منه وهو يؤويهم ويناصرهم ويحميهم بكل أنواع الحماية والإحداث في الدين البدع التي تنتشر وينشرها أولئك الذين ابتدعوها ومع هذا تجد ممن ينتسب إلى السنة يزعم أنه من أهل السنة وهو يدافع وينافح ويكافع عن أهل البدع ويؤويهم وينصرهم ويحميهم بماله ولسانه ويعرض نفسه بها لهذا اللعن والعياذ بالله وكذلك تجد من يلعن والديه أو يتسبب في لعنهما. ولذلك استغرب بعض الصحابة عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يلعن والديه. أن الرجل يسب أبا الرجل فيسب أباه، أي يتسبب في سب والديه، أو يسب أمه فيسب أمه، يتسبب في سب والدته بسبه لوالدة الآخر، فيعرض نفسه لهذا الوعيد الشديد. وكذلك يعرض نفسه للعن من غير منار الأرض، أي الحدود في الأراضي والملكيات بين الناس، فيأتي ويغير المنار، أي يغير الحد، لأن يزداد من الأرض قطعة، وما يدري هذا الجاهل أنه يزداد قطعة من نار والعياذ بالله. ويعرض نفسه لهذا الوعيد الشديد في اللعن. ومعنى محدثا أي مبتدعا في الدين، نعم المحدث هو الذي يبتدع في الدين ما ليس منه. صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيدل على أن من ابتدع في الدين بدعة أي أحدث في الدين ما ليس منه فيرد عليه، فهذا هو المبتدع الذي أحدث في الدين ما ليس منه فتؤويه وتنصره. وفي هذا الحديث من الفوائد الكثير، أولا تحريم الذبح لغير الله، وبيان أن من فعله أن ذلك شرك وشرك أكبر، وكذلك من الفوائد تحريم لعن الوالدين مباشرة أو متسببا في لعنهما. ومن الفوائد أيضا تحريم مناصرة المجرمين والرضا بالبدع، وإيواء المجرمين المبتدعين الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، من حمى عنهم أو دافع أو كافح أو نافع عنهم فهو يعرض نفسه لهذا الوعيد وهو اللعن، لعن الله من آوى محدثا. ومن الفوائد أيضا تحريم تغيير المراسيم لاغتصاب الأرض، أو الاغتصاب أرض الغير. محرم هذا عند الله، ولكن الطمع والجشع وحب المال يجعل من ذلك التعريض للوعيد عندما يعمد ويغير مراسيم الأرض، أي حدود الأرض. ومن الفوائد أيضا في الحديث جواز لعن الفساق على سبيل العموم لا على سبيل الخصوص، على سبيل العموم. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض. بالعموم لأن فائدة العموم قد يكون إنسان واقع في هذا الشيء فيعرفه على سبيل العموم والنصح على العموم ثم ينتهي. أما إذا كنت تعرف إنسان بهذا الشكل أو واقع في هذه الجريمة فهنا يجب عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه وليس أمام الناس. وفي النصح سرا بينك وبين الناس، في غالب الأحيان رجوع الناس عن الخطأ، وفي الغالب في العلانية تأخذ المنصوح العزة في النفس والبقاء على الجريمة. فإذا خالفت في النصح هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون بذلك وقعت في المحذور وتسببت في بقاء الجريمة. فكثير من الناس تأخذه العزة بالإثم، يبقى عليه إذا نصح أمام الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينصح سرا وكان ينصح علانية، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فمن كان يفعل كذا وكذا عرف من حاله فانتهى. وسيأتي معنا إن شاء الله في هذه الدروس تفصيل إنكار المنكر بإذن الله تعالى. وفي الحديث دلالة على تحريم الذبح لغير الله فيكون عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر، شرك أكبر. المتأمل والناظر في حال المسلمين في هذا الزمان يرى عجبا. هذه الأمور الأربع كم من الناس الذين يقعون فيها والعياذ بالله. وقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. الإخبار والإنذار والتعليم والتحذير والبيان كثير جدا ولله الحمد، ولكن الناس قليل من يرجع عن الآفات والسيئات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala merupakan perkara yang haram dan merupakan kesyirikan adalah apa yang telah sahih diriwayatkan dari dan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku empat perkara. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallah man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah, ahlul bid'ah. La'an Allah man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ali radhiyallahu anhu sebelumnya al-la'an, la'nat dari Allah tabaraka wa ta'ala merupakan tindakan dijauhkannya seorang hamba dari rahmat Allah. Dan la'nat dari makhluk adalah doa kejelekan dan celaan. Kemudian dzabaha li ghairillah adalah menumpahkan darah dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah. Sama saja apakah ia menyebut Allah ketika menyembelihnya atau tidak. Kemudian di dalam hadis ini Ali radhiyallahu an mengabarkan bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat semua orang yang mendekatkan diri dengan cara menyembelih untuk selain Allah, dan semua orang yang melaknat kedua orang tuanya secara langsung atau menjadi penyebabnya, dan semua orang yang menolong dan melindungi pelaku kejahatan, dan semua orang yang merubah tanda batas tanah untuk mengambil atau mencaplok tanah orang lain. Kemudian bersamaan dengan hadis-hadis yang sahih ini, engkau melihat masih ada orang yang menyembelih untuk selain Allah. Engkau melihat orang yang melaknat kedua orang tuanya dan menjadi penyebab bagi laknat keduanya. Dan engkau juga melihat orang yang melindungi para ahlul bid'ah, menolong mereka dan melindungi mereka dengan semua bentuk perlindungan, dengan semua bentuk penjagaan. Dan tindakan mengada-ngada di dalam agama adalah melakukan perbuatan bid'ah dan menyebarkannya. Mereka yang melakukan bid'ah dan mereka yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan bid'ah tersebut. Oleh karena itu, engkau dapati orang yang menyandarkan dirinya kepada sunnah namun ia menolong para ahlul bid'ah dan melindungi mereka dengan lisan dan ucapan mereka, dengan lisan dan ucapannya. Demikian pula engkau dapati orang yang melaknat kedua orang tuanya atau menjadi penyebab dilaknatnya kedua orang tuanya. Oleh karena itu sebagian sahabat merasa heran bahwa ada sebagian orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maka Nabi SAW telah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa tindakan seseorang mencela orang lain, kemudian orang yang dicela mencela, nah, ayahnya, berarti ia telah menjadi penyebab dan ia berarti mencela ayahnya sendiri. Demikian pula seseorang yang mencela ibu orang lain, kemudian orang itu mencela ibunya, berarti ia telah mencelanya. Maka orang yang melakukan hal ini telah menceburkan dirinya di dalam ancaman yang keras. Demikian pula orang yang merubah tanda batas tanah, ia ingin mendapatkan satu atau sebagian tanah dan ia tidak tahu, dan orang yang jahil ini tidak tahu bahwa dengan tindakannya tersebut ia menambah bagian dan potongan api neraka untuk dirinya. Kemudian muhdisa maknanya adalah mubtadi'an bid'ah, pelaku atau ahlul bid'ah di dalam agama ini, yaitu yang melakukan bid'ah di dalam agama yang tidak termasuk darinya. Dan telah sahih di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdada fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, siapa yang mengadakan di dalam perkara kami ini sesuatu yang bukan termasuk darinya, maka ia tertolak. Maka hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang melakukan bid'ah di dalam agama, berarti ia melakukan ihdats, melakukan perkara yang baru di dalamnya, maka ia ditolak. Inilah seorang pelaku bid'ah. Maka kemudian engkau melindunginya dan menolongnya. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, diharamkannya menyembelih untuk selain Allah, dan penjelasan bahwa siapa yang melakukan hal itu maka ia telah melakukan syirik besar. Kemudian yang kedua, diharamkannya melaknat kedua orang tua secara langsung atau sebagai penyebabnya. Kemudian yang ketiga, diharamkannya menolong para pelaku kejahatan dan riba terhadap perbuatan bid'ah dan melindungi para ahlul bid'ah, melindungi orang-orang yang melakukan ihdats, hal-hal yang baru di dalam agama. Maka siapa yang membela mereka, berarti ia telah menceburkan dirinya di dalam laknat ini. Kemudian yang keempat, diharamkannya merubah tanda batas tanah untuk mendapatkan tanah milik orang lain. Maka tindakan ini adalah haram, diharamkan oleh Allah. Akan tetapi sikap tamak, cinta dan cinta harta menyebabkan seseorang terjerumus di dalam ancaman ini. Kemudian yang kelima, dilaknatnya, bolehnya melaknat orang-orang fasik secara umum, melaknat mereka secara umum tidak secara khusus. La'anallah man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallah man la'ana walidayh, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallah man awa muhditha, Allah melaknat orang yang melindungi ahlul bid'ah. La'anallah man ghayyara manar al-ard, Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Jadi laknat tersebut dilakukan secara umum. Sebab faedah laknat yang bersifat umum, bisa jadi seseorang terjerumus di dalam perkara tersebut, kemudian ia mengetahui larangan itu secara umum, ia pun meninggalkannya. Adapun apabila engkau mendapati seseorang melakukan itu, maka engkau wajib menasihatinya antara dirimu dan dirinya secara rahasia, tidak di hadapan orang banyak. Sebab di dalam nasihat yang disampaikan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, pada umumnya pihak yang dinasihati akan meninggalkan kesalahan yang dilakukannya. Dan sebaliknya, apabila nasihat dilakukan secara terang-terangan di depan orang banyak, maka pihak yang dinasihati akan timbul darinya perasaan gengsi sehingga ia tetap melakukan kejahatannya. Banyak dari kalangan manusia yang merasa gengsinya timbul dan perasaan mulianya timbul apabila ia dinasihati secara terang-terangan di hadapan orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Di antaranya adalah perkataan beliau, ada apa dengan sekelompok orang yang melakukan demikian dan demikian? Dan kelak akan datang penjelasan secara rinci tentang tindakan mengingkari kemungkaran di dalam pelajaran-pelajaran ini. Dan di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa azabah, menyembelih itu merupakan ibadah, dan memberikan ibadah kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Dan orang yang memperhatikan kondisi kaum muslimin, maka ia akan melihat sesuatu yang mengherankan. Perkara-perkara ini telah terjerumus manusia di dalamnya. Telah disampaikan pemberitahuan, peringatan, ta'lim dan penjelasan. Namun banyak di kalangan manusia yang masih melakukannya, yaitu sedikit di antara mereka yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ini, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.